Tapi kan kalimatnya bagaimana sampai sekarang masih korban lumpur belum jelas ini. Oke, ya selamat yang menceritakan ini maksudnya. Ini salah satu korban lumpur. Ya selamat. Bersama ini salah satu korban lumpur. Kita mana? Yang paling prinsip, karena kira-kira guru tersebut kita tanyakan. Iya, termasuk angkat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya bicara masalah lumpur, mungkin ini berawal dari 29 Mei 2006. Jadi begitu kita kena lumpur, maupun menteri ini sopo, presidennya sopo, kita nggak tahu yang membayar siapa nantinya. Karena masih perdebatan pada hukum. Setelah itu, saya ketemu Cak Rahmat dan teman-teman lainnya. Iki sopo menang, Cak Nun itu sopo sih. Mau menteri kalah, maksudnya Cak Nun menang. Jumlah korban lumpur piro? Kurang lebih 12.000 kakak ya. 12.000 kakak. Luas luar ke, berarti nek orangnya selesai ketanen. Iya. Luasnya 600 hektar ya. Jadi bukan keseluruhan dari Sidoarjo, itu hanya 600 hektar. Tahu belum kita sekarang sudah Cak Nun belum Pak? Belum. Enggak tahu Pak, saya karena bekerja karyawan pabrik ya. Saya lanjutkan. Jadi setelah itu, mohon maaf. Jadi setelah itu kami dibawa ke SD. Setelah dia disosok Surabaya. Setelah kena canggung, kami dibawa ke SD. Ya. Jadi dari teman-teman kita perwakilan berangkat ke CTS. Itu kami juga masih ragu. Temenan enggak itu ke CTS gitu ya. Nah, sebelum itu memang kami ngasih mandat, jadi diminta sama Cak Rahmat dan Cak Sukmo waktu itu minta mandat supaya jelas kita minta bantuan Cak Nun istilahnya. Nah, setelah itu saya masih ingat kalau nggak salah hari Rabu tanggal 27 itu setelah dari CKS yang memimpin rapat kalau nggak salah itu Cak Nun di sana. Kami kebetulan orang bawah Cak Nun, jadi kayak nggak percaya gitu. Akhirnya SBY ngantor di Juanda. Akhirnya terbayarlah 20%. Setelah 20% ya banyak namanya manusia lali tahu kok. Nah setelah kelanjutan itu kita yang 80% dan sebagainya surat-surat bulat kekaruan tanda tangan Bupati Rapayu dan sebagainya akhirnya diputuskan dan tahu keputusan kayak apa itu lewat sumpah. Jadi mereka mau membayar kalau ada sumpahnya Cak Nun terhadap warga. Nah, poin aja sebetulnya seluruhan itu sudah selesai. Tapi ada yang namanya tanah banci. Tanah banci itu tanah sawah begitu kata oleh banci. Karena perbedaannya sawah itu 120.000 per meter, kalau tanah darat itu 1 juta per meter. Akhirnya ada yang berlomba-lomba untuk nyuratnya supaya tanah darat. Akhirnya antara lurah dan warga gugat-gugatan karpe diri. Bahwa ada perjanjian dan sebagainya, akhirnya orang masih dilegakno, akhirnya seperti itu. Nah, masalah tadi ada yang menderita. Sebetulnya kalau Anda meneliti ke lapangan, jadi keresahan saya, teman-teman sama tim Bambang Wetan atau Canton dulu mesti akan terjadi di sini. Mungkin ada beberapa yang orang lumpur mbaknya ini sering ketemu saya juga. Jadi ternyata yang dulu ada kahuripan dikembalikan ke rumah itu diselewengkan semua sistemnya. Akhirnya begitu dapat uang terjadilah namanya zakat sahabat sama zakat mall. Mereka berdiri ke mall. Akhirnya jaringnya Cak Suko singgung kuliah itu cash flow ini gak jelas. Jadi merugi ya kita deh. Ujungnya deh ini harus ditakeh di maintain. Sekurang ya tuh. Ini kurung-kurung orang. Jadi harusnya dia berdagang atau mungkin yang tukang becak. Mari tukang becak oleh 200 juta. Tukang motor. Karena tukang mobil nyopir nubruk Dia gimana nyogok supaya nubruk gak nubruk bumi. Itu ada, itu realita. Kalau gak percaya, mohon ke Sidoarjo langsung ke tempat saya. Jadi mohon masalah lumpur ini sudah selesai. Cukup kalau memang itu ada semacam orang yang rugi karena lumpur, itu tidak ada, karena kelakuan mereka sendiri. Tanah yang NGOP-nya 300 paling mahal pinggir jalan itu diganti 1 juta, bangunannya 1,5 juta. Dan saya menemukan ustaz itu pagre itu kayak 17 hari loh, itu atau itu jarinya bangunannya penuh. Nah waktu itu saya masih ingat, karena maaf ini saya sebutkan, karena Bakri finansialnya agak jelek waktu itu, kita dicicil, itu peribahasanya gini, yang cak suka utang aku berarti cak suka kudu ndongano apa, aku ndongano cak suka apa, suka cak suka duit-duit bayar aku. Itu yang saya sekarang. Nah inilah yang Cak Nun pernah apa saya ngasih nasihat saya. Dan hasil sekarang adalah ada 3 resiko. Satu, saya terakhir mendengar wabah itu artinya apa? Sing bayari yo kene nek iku nyeleweng. Sing ngawasi yo kene. Sing dibayar yo kene. Itu juga ada 3. Saya mendefinisikan iso lorongan mati, iso rumah tanggane ajur, iso sandang pangane ya ajur. Jadi saya baru pertama kali saya beranikan naik panggung ya semua, tapi lain kali jangan ya semua. Kita atur tangan semua supaya memang secara hukum ini. Pertama ini, saat dulunya Pak mau kenal aku itu sama apa ya? Kurbannya rola sewu. Ini maka jadi kita berusaha untuk nutup tol ya. Jadi perang-perang kami wak egois dan busok ya. Terus sama orang warna ya kita tutup. Sekarang yang iwak bukan kita ada yang menjanjikan kurban untuk dapat ganti rugi. Masih sih mansur ya, karena kita sudah waktu dibawa ke CKS itu kan surat sudah lengkap, tanda tangan bupati, perpres juga lengkap. Sing gawa usul nang CKS ini apa? Ya bener kan, gawa aku. Gak bisa nang gitu ya. Ya kalau bisa ngetan, ya ngantar. Aku takut, bupatimu, gubernurmu kerja agak, nah awak mau nang CKS. Bukan percaya, bukan tuh, bukan. Awak mau nang CKS, yang itu kan salah di melukuh maibus itu gak oleh gua kamera kalau senjata kutung daftar yang buka KTP aku katon KTP ini tak jauh habis buatan pakaian kan bu pakaianmu memenuhi syarat gak? Buatan sandalan kan moto-moto tak gak? Asal moto gak? Video asal kok oleh melanggar peraturan? Buatan tetap di dengan gak? Sebenarnya aku dua syarat menteri kia oleh kisah gak oleh apa waktu aku sendiri syarat pokoknya menteri sendiri itu kalau menteri itu aku belum bisa bisa baca saya ini penjara ya karena saya tidak menghubungi Pak SBY, saya dihubungi Pak SBY. Begitu mereka kasih masalah. Ya, saya enggak, saya di penjara kali. Ya. Sosial kali itu. Ya, ya, ya. Ya, ada lagi cak dulu, kamu ojo gampang-gampang ngomong bukan jaru ya. Jaru, terus aku kisi. Bahwa kalian artinya ke CPS, yang mungkin rapat siapa? Waktu itu Pak SBY kan gini, karena calon yang memahami masyarakat di situ, silakan Cak Nun memimpin rapat itu. Berapa lama rapatnya berlangsung? Ya sekitar kalau masuknya itu kan habis jam 7 sudah selesai ya. Jadi sekitar 1 jam apa? Nah, tidak sampai 5 menit ya. 5 menit itu keputusannya terus SBY mengambil keputusan untuk ke Sidoarjo itu kapan? Itu setelah rapat selesai, itu sekitar, ya setelah rapat itu dia mengaturnya Sidoarjo. Apa ada yang percaya bahwa SBY saat itu juga merencanakan bahwa paginya dia akan mengatur Sidoarjo? Saya percaya. Jadi begitu setelah saya mendapatkan info itu mau ngantar ke Jakarta, ke Sidoarjo juga enggak, saya ngobrol teman saya yang tanda kutip ya anggota yang sana, saya bilang jadi gak harus kita ngepel Belanda aku orang saya gak ditekol pimpinanmu presiden namanya. Setelah itu kami itu tanya orang-orang ini loh, orang-orang kenapa aku kisah itu dulu setengah jam saya juga kok itu nanti? Kok perlu? Karena aku rasa itu nih gitu loh kan. Iya. Itu salah satunya itu waktu itu PM ya. Iya, jadi tidak ada yang tahu bahwa SBY akan ngantor di situ secara mendadak tiba-tiba setelah rapat itu mau ngantor di situ aja. Iya. Nah ketika rapat itu kan Anda mendapatkan kebebasan sepenuhnya dan semua syarat saya dipenuhi kan gitu. Iya. Oke. Secara hukum ya, maka siapa yang harus membayar? Pemerintah. Nah, pemerintah sih bayar kebebasan undang-undang bencana kira-kira oleh Biro Mas Allah. 15 kerusakan, 30 fatal. Kira-kira ini yang terjadi. Terus kata 40 juta satu keluarga. Yes, 40 juta ya. Yes. Upama pemerintah bayar 40 juta, dijukun untuk duit itu apa? Ya, oke. Sekarang saya tanya, pemerintah bayar apa? Pemerintah itu membayar yang di luar peta terdampaknya. Bukan yang 12 ribu. Bukan. Oke, Pak. Lo kan ya. Jadi kan perlu cair lo, kita aja. Ojo, nyantung dong. Oke? Sekarang saya tanya, tadi Mahmud sudah mengatakan yang harganya 100 berapa dihargai 1 juta berapa? Jadi kalau salah diganti 120 ribu per meter ya. Kalau apa, tanah kering 1 juta nah. 1 juta. Bangunan 1.500.000. Oke, berarti nek rolas RU keluarga itu kira-kira nek dibuayar itu mah berlipat-lipat itu mah kira-kira kuatir nek kira-kira jika bayar penduduk kalau bayari penduduk sekitar 4 triliunan 4 triliun, siapa sih bayari? Ya grupnya itu kalau di situ apa, Minara Lapindo Jaya pelanggaran ya siapa aja Lapindo? Kok belum bayar? Mungkin makanya mereka bertanggung jawab kan jawab kenapa kok gak salah? Kamu jawab kok, kok gak salah? Ayo, kita lihat ya. Kok gak salah kok, belum gak ya? Mungkin ngalah, tapi gak mungkin jawabannya. Nungkur, aku. Ada bunuh diri, kok gak lupa akan muat. Kalau nak, jadi pembayaran itu sifatnya apa nih dari sodako? Sodako. Siapa yang bersodako? Bukan beliau deh, itu gurun biaya lain-lainnya, pengalaman lumpur segala macam sopo itu. Itu sebenarnya lebih sekitar 7,5. Dan itu semua sifatnya sodako. Oke. Ya, sopo sing sodako 7 triliun di alam semesta ini. Lapindo. Siapa? Lapindo siapa? Arifinnya, Netonya, Pasantosnya, apa Indranya? Enggak tahu. Sama dia enggak ada. Kok enggak rumeng? Sekarang rumahnya orang yang dikasih ganti rugi rumah tadi itu tambah marah atau tambah sufi? Sudah jelas. Jadi rumah yang diganti kalau kita itu dulu belinya 84 juta dari mereka. Sekarang harganya 300 juta. Kondisi sekarang ya. Jadi kami ngomong apa itu mas? Dan cuma ngomong apa? Ya, saya boleh ingin tahu mas. Gak perlu sudah kamu. Kok gelem? Wong itu mang bayar utang triliun sampai 7,2 kok gelem? Sopo sing ngawur? Eh? Eh? Sopo sing ngawur? Gak tapi yang jeneng kok sebut tapi kok baru bisa tuh. Lapin dosen bayar kamu bayar aku? Tidak mungkin. Masa saya tak mau bayar terus cak aku mau bayar kok saya tak bayar. Orang bilang ini. Cak aku sampai yang diopor caranya aku jadi saudi. Umur 5 tahun saya kayak sekarang saya kayak sekian. Tapi seluruh bahwa saya dibayar oleh pihak yang membayar itu kan. Biasa itu mah aku dibayar oleh penduduk. Saya butuh lima tahun dulu kan aku. Rawat ya. Saya tidak mengatakan penduduk tidak bersyukur. Mereka sangat berterima kasih kepada saya. Tetapi di dalam perjanjian mandat antara saya dengan Kurban Lumpur ada pasal bahwa semua ini dilaksanakan tidak boleh ada urusan keuangan dengan saya. Dan tidak boleh bayar saya. Gak oleh siapa bingung sama bingung kalau kandisi sama bingung. Saya yang bingung ya aku ngatur luar. Itu, tapi ini aku mengatur-ngatur lama. Ujungnya gak kan di rumah, kok gak usah nur di rumah. Kok ngerolas ini. Gila-gila oleh biro, kok aku gimana lah. Ketika saya kumpul sama mereka, aku gak royo, aku duduk orang juga, aku duduk orang lukut, aku duduk orang bakri, aku duduk pemerintah, aku duduk sopo-sopo. Aku gak uang sih, terus nonton penderitaannya. Tapi saya bisa tak lakukan di situ. Lain usahkan cuma aziz tangan kumpul, lain kasar kemana ada bila tadi. Sopo setia karena aku oleh tanda. Berkuat aku saya menjelma itu. Sopo tiangat karena aku jebol ajur itu. Mek besok daftar sing ajur sapa ae. Ya, aku diterima kok aku bukan nek andam. Menurutnya jelas. Jadi dibayarnya itu pertemuan 5 menit Cak Nun dengan pihak sana itu di Jakarta, enggak salah lewat Pak dengan Pak Freddy, Pak. Dan waktu itu seperti itu. Jadi 5 menit itu salaman dibayar. Jadi itu kejadiannya supaya sejarah ini jadi saya tidak punya jasa apa-apa, saya cuma menjalankan mandat dari Rotan Ubur. Terus saya tahu konsentrasi keluarga mereka, saya tahu moral yang dibangun oleh Pak Bakri. Sehingga saya tanya, ketemu itu enggak mau 5 menit? 4 menit? Kalau kan berarti itu Bapak itu dikubur di mana Bu? Saya bilang gitu, maksudnya Pak Bakri. Terus Wongi di Simpan enggak perlu coba sengit, jawab. Iya, Cak, ini kalau saya enggak, kalau orang sudah so menderita, saya bisa dimarahi sama bapak-bapak, bisa bangkit dari kubur ini. Oh gitu ya, udah capoknya asal Cak Nun menemani saya bayar semua, menunggu ya. Itu bukan hukum, itu bukan kasihan, bukan apa, itu ya itu sejenis ihsan ini itu Cak. Ya, bahwa kemudian duit itu anyel oleh nyicil telat yo. Kon arek-arek wis tak enggak ngono jek musik rek nek ana titik ndok ndok gak sesuk kok ndok metu tae. Nah, arek-arek sing sabar iki mendapat tambahan-tambahan wis yo. Jadi skema pembayaran di luar Perpres 14 itu ada yang dilebihi 20%. Dan ada juga yang utang bank cuilan, sertifikatnya di bank cuilan itu karena mereka IT-nya jeblok, kebayar, lunas. Jadi modulnya KPR ya ditahan sih, sisanya juga. Nah, sekarang itu ada seperti itu kejadiannya. Nah, poinnya adalah walaupun dia ambil perumahan, versi perumahan atau susuk atau ganti rugi atau itu semua, itu terakhir yang saya analisa itu semua sesuai amal perbuatannya. Karena yang dia ambil opsi rumah walaupun dia sekarang harganya mahal, ternyata juga kena laporan tadi, sumpahin tadi kan. Jadi ini mungkin pelajaran hidup saya. Jadi jangan sampai ada yang misalnya tersinggung dan sebagainya. Ini realita di lapangan dan saya punya datanya. Gitu. Ya, Rahmat saya mohon kepada yang menyampaikan. Karena Rahmat ini yang mengantarkan teman-teman perwakilan Bank Ubur ke Bank Wetan. Jadi Bank Wetan ini yang pegang peristiwanya. Karena waktu itu di sini juga pemandangan. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman saya cuma menyesalkan bahwa peringatan ini mulai dari beberapa bulan yang lalu bahwa kita harus mengetahui sejarah. Jadi gak ujung-ujung Cak Nun itu meromoros orang yang tak mulai tanpa perang-perang gitu. Itu Cak Nun mulai tanpa tembolotan lulus gunung-gunung lagi bapak nama hatta dan lain sebagainya. Sama, kasus Lumpur juga seperti itu. Dan pertanyaan dari sana ini sungguh nyesek ke hati itu. Gitu, aku lu obes itu gak ngerti lho, ngomong lho. Jadi, ya itu dari sudut pribadi saja. Jadi, kalimat Cak Nun bahwa kayak gak ngerti menengok itu kan sebetulnya itu guru nang muletek, antar muletek bisa takut, bisa gunggung, bisa sembarang balik ya. Lho, jadi mau pertanyaan ini wartawan jawab, pas ingin pas lulus pendidikan dasar nomornya 11, yakin ya bu. Ya, wasit pendidikan wartawan senior ya gak ngerti bahwa itu dipikir itu sejujurnya pemerintah di senior batu dan dulu itu dikejarinnya seperti itu. Jadi memang kasusnya adalah kasus keajaiban. Terus gak usah ngomong ini muluk-muluk open senior Cak Nun itu tingkatan di open aku segala, tapi memang benar-benar keajaiban. Ya kok ini kok selamat dan kawan-kawan itu selalu saya sepeda montoran itu mau ngecor jembatan Porong. Jadi mau macet telung kilo, aku mau masuk-masuk. Nah, terus itu macet sampai angin itu. Ternyata hari itu siap molen, ya kan? Arek ngecor jembatan itu ditutup, jadi mari tolak dibayar saya. Ya, sampai tak mari tolak dibayar saya terus molen lagi nih. Pas bangunan baru kita sampai Cak Nun. Cak Nun pun ya, sih gak, sih gulungan tadi, sih gulungan kentok pokok sampai akhirnya perintah muncul ya mesti ada hari sok jamaah membayangkan 12 ribu kakak jamaah satu suara benar gitu. Di mana persaingan di lokal di lokasi itu LSM India ya, royokan proyek. Amin. Kayak saya ngajar dia tahu aku nak LSM dia tuh. Selamat ini dan teman-teman foto pun dari tas. Orang saya terjun benda itu LSM Oppo. Jadi dipengaruhi. Oh semua kena jalurnya. Dan semuanya jalurnya adalah mencela dan menggugat bateri NC. Lah aku mau cuma ngomong wis bismillah lah. Jadi pokoknya cak nulis tahu, bisa awal ketat, bisa ketolong, gue mau cara ni. Lo ni gak ngerti, gak kenal ya. Sampai sama tanggal kan gak kenal, cuma tunjuk sepisan tu pinjol terus baru orang tadi kumpul. Aku mau cuma pesan yo. Iki gak nak si jini tok kumpul masalah ni. Tapi yo, akeh masalah ini ibu. Sebenarnya trap-trapan ini ya, trap-trapan ini sejarah itu harus kita mengerti bareng-bareng. Maka pentingnya melingkar, pentingnya kon gak metekon atau merotan tok, pentingnya komunikasi nang grup nang website nang sekalian itu ya saya berbagi ceritanya nih, gak isi-isi nih. Masuk murid gak ngerti, masuk santri gak ngerti, aku isi lah. Ya isi, ya mantel dong. Ya itu cuma aku mau cuma itu mungkin tak kena wabah lah ya kan, tidak kualat petok sih, petok canggung ini petok sendiri ya kan, karena itu memang benar-benar terjadi pada orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat itu. Lah aku jaluk, tak bisa ngerti sama apa ini terus perbandingan berada sih, tak mampu suruh. Ya boleh saya kita tanggung tak sport status ini. Jadi normal lah soalnya sebagai dunia tak boleh nafir kayak cuma yang kalian gitu. Tidak boleh. Aku tidak boleh mengatakan apa pun dari itu. Cuma aku mirip non. Jadi kau percaya oleh tak percaya tak oleh. Seharusnya kau mengalami awal. Cuma kelima ya kejadian awal itu di restoran penting lumpuh kafe perwakilan. Aku ngomong dek ini yang berlaku hukum Allah. Lain sakar pun lazim dan aku malah tidak satu menata. Pokoknya sokwai setia kepada yang kita sepakati dia akan mendapat berkah. Sokolai dari matoni ngelarang hati mengkhianati ajur boleh. Sakarni pihak manapun saya ini aku gak jadi sebaya. Tapi tetap itu satu dari sumpah bahwa sokolai masih di hati ini itu tercicit lagi kenapa? Sakarni bukan masalah dan aku gak ingin jenengan sih. Aku gak mau tak di jeneng hati, aku jeneng itu yang nek, ya jeneng itu yang aku nek, ketengar gitu. Coba aku di tonet, aku coba aku di dunia itu duduk aja. Jadi aku gak terpaksa lah dengan jeneng itu, cuma awak mau juga mau, aku bisa nunggu maknya, buat takon-takon. Ini ya, kata-kata ini gimana ya. Ada banyak fakta-fakta yang lain yang sebenarnya juga perlu dihimpun dan insya Allah selamat. Tanpa inisiatif siapapun dan tidak minta biasa biaya siapapun selamat. Yang ini hanya kita ngasih sekarang dia menjadi orang yang bos gak karu-karuan gara-gara lumpur ini ya. Jadi dia sekarang akhirnya kalau teman-teman tanya sembahyang itu sudah gak masalah. Ya selamat. Terus kamu takkan dia apa tak harus kesini-sini kalau sana bentuk aja. Tanggungnya sih tak kapok ya. Ya maksudnya ini tidak ada yang hebat-hebat. Yang ajaib hanya Allah yang memilikinya. Ini ada. Dan pokoknya rumusnya ini soal lumpur aku sumpah. Pokoknya lumpur itu lulus wong-wongnya Indonesia beres. Nek lumpur tidak lulus setingkat itu juga tidak beres Indonesia. Iku terus aku sumpah dong aku kosong. Aku kosong, aku gak oleh mengapa itu hukum asal dalam surat tanda dosa tidak boleh mendapatkan apapun. Tapi ya itu dosa nasi rawon, pecol, jangan ngantuk sejak popo lah. Kambi, sandal, susah itu gak ada. Jadi kalau selamat, terbang-terbang. Ya semua sandal-sandal itu. Dan itu alhamdulillah. Dan aku ngelak-ngelak alhamdulillah. Ada yang mengatakan alhamdulillah kalau kumpul kalau pun alhamdulillah saya ini subhanallah ini ya Allah berdoa itu mau oleh duit akeh gak iso memanage barang itu lagi menawan. Di motor itu rusuk mobil gak iso mobil itu pula. Di ini saya anak direktur saya itu jadi pegawai konvensi. Nus macam-macam lah karena kualat ini ya. Nah, oh kamu mau daftar kualat? Iya iya. Eh, kasih tau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sangat banyak yang harus saya elaborasi dari Pak Limasar, dari Pak Sutor, dari Pak Muzamil, dan dari Badan Bulan dari Malang, supaya ada akselerasi ilmu pemahaman. Karena lahnya ini bukan organisasi baru. Ini hanya menyiapkan CM menungsa tidak di menungsa mana. Sisi kadulnya ya, nek saya dimuncul gak kita dikadul apa ya nek kata ya Allah tetan maksudnya gak kaya nomor 2 salah satu ciri manusia adalah punya kesanggupan untuk mempertanyakan kemudian menyiapkan kesanggupan yang lain yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi orang hidup itu kan cuma la ilaha illallah, jadi didelok sih la ilaha ini kaya apa ini di awakmu, di keluargamu, di masyarakatmu, negaramu, polisi, regulasi, aturan, presiden, menteri, lurah, sampai salai, opos itu kan adalah ilaha, la ilaha, la ilaha. Kalau sudah mengerti la ilaha, itu berarti Anda sudah menguasai pertanyaan, baru Anda bisa menemukan ilallahnya. Nek kon langsung yujuk ilallah, kok gak mateng muridmu, kon kan kata Rabi pula, tiga dari seribuan kita dipilih ilawah situ, gak ngerti ya. Jangan lupa satu ilawah ini lahir dari 999 la ilaha, gak ngerti. Nah ini yang dilupakan oleh proses pembelajaran bangsa Indonesia di bidang apapun. Jadi yang pertama ini kenapa beliau tadi saya seret naik sini, karena saya punya kewajiban dari tadi malam untuk menjelaskan bedanya siang dan sore. Jadi ini tak mulai gak situ ya kita cari. Jadi karena judul kita keadilan, maka tidak ada masalah dengan berbukalah dengan keadilan. Mau ngomong apa saja, karena salah satu watak keadilan adalah tidak boleh tidak mengkaitkan sesuatu yang terkait. Kon jupuk gasak menungkai, tapi kon gak menyentuh unsur yang utama dari gas, yaitu penciptanya misalnya. Itu kan gak adil kon. Jadi kalau Anda melihat badanmu tanpa melihat jiwamu, kon delok pipimu kan delok irungmu, bukan. Jadi jangan ada satu unsur di dalam rangka yang hidup ini yang tidak kamu sentuh, tidak kamu perhitungkan. Ojo jadi presiden tidak menjadikan rakyat menjadi pertimbangan utama, dan ojo jadi rakyat tanpa mempertimbangkan kebersamaan kerakyatan rakyat itu sebagai pertimbangan utama. Bahkan keadilan itu lebih detail lagi. Ono keadilan yang dalam konteks skala prioritas sing nomor 1 kok di nomor 0. Nek Pancasila kok anggap jejer, terus sila 1 boleh jadi sila 5, kan gak betul. Wong sila 5 itu akibat dari 1, 2, 3, 4 dan gitu. Produknya itu sila 5 keadilan sosial. Seluruh rakyat Indonesia, tapi kudu ada dinamika pembelajaran dan teknokrasi mental, teknis, teknologis dan semuanya dari pertama tauhid se, nah itu tauhid benar kayak pendidikan sila kedua dan gitu kan maksud manusianya di dalam beradab. Nah sila kedua benar kayak kok pilih sopo yang paling api lulusannya, itu sila ketiga ada sing lulus ini kok dari ketua Golkar, ketua PKB, ketua gak masalah, jadi orang ketua NU itu lulusan di kelas kedua. Nah, syaratnya oleh pendati manusia sila ketiga, tapi kudu persatuan Indonesia. Jadi cekelan utamanya kudu persaingan antar partai, tetapi kebersamaan Anda untuk memanggul amanat kerakyatan, makanya disebut persatuan Indonesia. Begitu kamu tidak bersatu, jadi gini loh, wong bal-balan itu musuhan, tapi mereka bersatu di dalam membangun sepak bola, membangun sportivitas, membangun keadilan. Kan itu adil masih yang gitu. Berarti keadilan itu tidak ada satu detik, tidak ada satu benda, tidak ada satu peristiwa, tidak ada satu makhluk, tidak ada apapun yang bebas dari keadilan. Semua memanggul amanat untuk adil. Ini ya. Nah, mergo sila ketiga mereka bersatu, akhirnya sila ketiga ini kan singgah negara, singgah pemerintah, sing milih presiden, sing milih bupati, sila ketiga. Begitu kan sila keempatmu ternyata gak bisa menghasilkan sila kelima, berarti sing salah sila ketiga ini. Ya kok saya ikut dandani tak kebubat no, kan itu masalah ya. Nah sila ketiga ini nek anjane salah, berarti pendidikan itu tidak menjadi dunia tarbiyah tapi sudah menjadi dunia tijarah. Tijarah itu artinya perdagangan. Oh ternyata sekolah ini dagang. Sing laris itu al opo terus menunggu nek kedokteran membayar ibu bisa ini gitu sehingga uner membuat revolusi. Maka UNER bikin revolusi karena kemarin kita sudah banyak dengan Pak Rektor dan UNER membuat sayembara jelas karena tidak jelas tidak ketawa jadi penonton dimanapun saudara-saudara berada bahwa atas nama Rektor Seslangga kami mendengar isu-isu masuk kedokteran ratusan juta. Tapi pada hari Jumat yang lalu, waktu yang lalu, mendampingi Rektor UNER dan saya Ustaz Kak Nur, kita buat sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan orang yang memberikan jasa kalau masuk UNER tidak lewat jalur solusinya, apa yang calo, Rektor akan memberikan uang sekitar 100 juta. Tetapi mungkin satu-satunya universitas rektor yang berani mengambil keputusan yang saya kira dan perdebatannya luar biasa dan saya tadi cerita untuk mengisikan kepada rektor dan tentu resumenya luar biasa juga ya. Ya. Jadi itu semua karena hulu hilirnya keadilan, hulunya harus keadilan maka nanti hilirnya juga keadilan. Jadi ibaratnya ini gambarnya ini titik pertama keadilan, titik terakhir harus keadilan. Gitu loh. Yang satu pas berkata tadi kan mengadilkan proses bahwa wong sing kepingin dari mahasiswa itu berdasarkan kemampuan dari mahasiswa itu berdasarkan bayar gitu. Jadi harus ada keadilan kemanusiaan, keadilan kualitatif, keadilan terhadap kualitas itu bukan keadilan berdasarkan bayar gitu. Nek negara kok bangun dengan gaya retiro kok cimo sing suwe sama bu Sunan Ampel sing biasa itu alami gak dibuka kan gitu terus bisa gaya apa yang dindi tapi itu semua berdasarkan kemampuan uang dan kemampuan finansial. Nek kon bangun negara berdasarkan kemampuan finansial ya gak masalah tapi kan tadi salah akan lebih hancur lagi dan akan lebih diadab oleh Allah. Karena sekarang ini sudah diadab, sudah Anda sudah kena adab, cuman belum ada material, belum ada gunung berdos sampai selikur bareng. Terus tak nyang itu dia. Orang yang lalu begini berdos selikur berurutan bre. Terus tak nyang mergapi cinta kalau rakyat Indonesia. Itu loh. Itu karena teman-teman deh. Jadi ketika Merapi sudah erupsi sekian kali ini dan saya sudah melihat pemberitaan orang terutama di sebelah utara dan baratnya Merapi, saya sudah tidak tega sehingga saya naik di tengah-tengah erupsi saya naik dan hanya dengan 4 orang sar karena yang boleh naik hanya 8 orang sar, tentara, polisi semua tidak boleh naik sampai ke tingkat itu. Nah aku munggah jam siji bumi aku munggah nang Merapi nek karo wong papat nggowo off-road jeep itu sama trail itu disiap-siapkan untuk nek iku ana bus bendel bus iku aku wis balapan nganggo trail iku. Nah saya naik alhamdulillah oh ada jalan aman ya dari situ tak kompon connection. Nah, setelah itu saya turun pagi 8 November 2010 saya bismillahirrahmanirrahim mengumumkan bukan soal jasa bukan soal kehebatan tapi saya ingin membagi kenikmatan. Nek aku salah aku dihukum Allah tapi nek iki bener moga-moga Allah ridho ya pokoknya mulai esok iki rek subuh-subuh tanggal 8 November itu tidak akan ada erupsi lagi dari Merapi karena sudah ada kesepakatan dengan tiga pihak, yaitu direktur teritorialnya yaitu Syekh Jimatil Kubro, kemudian direktur lahannya yaitu Kiai Gensing, dan direktur Sedus Gembel yaitu Merapi. Anda silakan menulis bahwa setelah tanggal 8 November 2010 tidak ada erupsi lagi. Itu mergoh aku tak kakak lo. Nah, erupsi modern itu sekolah jadinya lo menyelidiki mergoh kan sambil metodologi untuk melihat. Itu mulanya lolok aku es. Aku jadi percaya modern. Aku gak pakai enggak dipercaya sopo-sopo. Aku ya dipercaya Allah Tuhan. Jadi Pak Ali itu cerita mengenai zaman saya dulu melawan Golkar, karena Golkar ini alat politik utama negara. Terus di puncak-puncak kekuasaannya itu aku keliling pentas gaya judul puisi jenenge Golkar. Golkar itu terus mah Golkar, Golkar, Golkar itu pokoknya aku dihubur berundaran ini, dihubur berundaran. Jadi beliau tadi belum saya ini kalau ngomong-ngomong masih gambar presiden kok isi nih. Ini tidak masalah saya, nanti tidak tenang. Jangan biar aku terang-terangan di panggung. Ya. Saya di sini dulu konversi pers ketika saya dilarang, saya di sini. Di sini, di DKS ini, di sebelah situ. Ya, sebelah situ. Tapi tidak ada masalah, itu karena apa? Karena saya harus menarik setiap kali dalam kehidupan ini ke titik tengah. Kalau tidak nanti meleng ke jumlah teman. Jadi titik adil itu harus terus kita terangkan. Sampai yang kecil-kecil misalnya. Iki apa Islam ini? Situ Gusdur, situ Amin Rais zaman dia. Situ NU, situ Masumi Muhammadiyah. Iki gak tahu rukun. Saya mencoba mencari titik adil. Tak temu ni Gusdur Gus. Nek sampai yang tak jat sak forum kalau Amin Rais, aku sing mengaji sampai yang syarat telepon. Oh ini cak. Aku terus mengatak Amin Rais. Amin ini kesampean kalau Gusdur ini sampai jalur apa? Oh ini. Pokoknya aku bolak-balik beberapa kali sampai akhirnya terjadilah. Dia datang waktu itu, terjadilah pertemuan Gus Dur dengan Amin Rais untuk pertama kali dan terakhir kalinya. Di Masjid Sunda Kelapa. Itu pun masih ada problem. Terus pada belum ini kok, tapi galau saya belum di sini. Sebabnya singkat kondisi itu berarti kalah gengsi. Gitu kan? Jadi Pak Amin, Bu Yoko ceritanya, gak teko sampai jam 10:30 malam karena pesawatnya belum turun gitu loh. Nah jadi Gus Dur sing karo aku karo Yusril waktu itu dan seterusnya, dan pergumulan Pak Amin Rais ribut akhirnya tak jat selawatan sampai buruknya, padahal aku itu ahli selawat. Saya itu bukan ahli selawat, saya itu mergo ahli selawat yang gak kali kabeh. Kalau itu selawatan dilanggar terakhir kudunya negara itu kok selawati. Kalau kudunya selawatan dikaitkan presiden Pak Harto kok bisi ngomong selawatan unwa. Selawat itu di-share bener ya. Lalu itu gak ono ada yang dilanggar terakhir yang kiri aku ya wes aja selawatan bisa itu ya mek selawatan lo selamu lo itu gitu loh. Untuk yang referen itu tak pancing gue kata-kata kok tak mau referen padahal aku beli gak iso. Saya ini bukan siapa-siapa, saya ini cuma mencari titik adil dan itu harus kita selenggarakan di setiap tempat, di dalam dirimu sendiri, di dalam keluargamu, di tengah masyarakatmu. Saya RT itu juga titik adil, saya RW, saya Imbu ya, RW sih orang kata pokoknya apalagi dalam satu negara harus titik adil. Nah alhamdulillah antara Gus Dur sama Pak Amin Rais kan kemudian kawin tanpa ada ketahui. Ketika Gus Dur jadi presiden itu kan prosesnya yang bikin Pak Amin Rais, dan itu prosesnya tidak diketahui oleh semua sejarawan politik. Itu rapat yang diundi, ya apa caranya saya bisa jadi tapi itu garuk sikro dan garuk sikro itu yang buat punya menengah. Poso gak masalah, aku di akhirat ayat-ayatnya itu. Salam juga, takut berjalan. Gasih, gila di lukot. Aku di akhirat tak enak nyenangin. Mulai takut. Ini terus tahu, aku sungguh semua yang kecak demi gajah motor. Aku tarik cilik, petita, petita. Ini aku ngomong-ngomong. Saya antara surga dan neraka lah kaitan berita penting ini. Dan itu tidak hanya di bidang politik dan agama, tapi kan politik agama dalam satu rentang, rentang konteks. Saya juga mempertemukan kalau orang hukum itu kan jagoannya Adnan Buyung Nasution, dan itu tidak pernah mau ketemu berdua di forum ini melihat Lubis. Dan saya coba pertemukan mereka berdua di Amsterdam. Bukan, bisa bayang menang Amsterdam kayak gini, kayak bisa lah. Itu orang hukum dan bisa menghilang mereka bertemu di satu forum. Terus orang naik di dunia kesenian, malah ekade jenis W.S. Rendra itu sastrawan dunia, sastrawan dunia. Orang-orang yang penyair yang paling top di Indonesia yang tulisnya sangat bagus namanya Sito Situmorang. Wong luar 3 kilo dia belum berduk. Tak olah, tak bisi, tak sirut, tak segala macam. Akhirnya belum berduk orangnya. Loh, berarti saya ikut sakarmu. Saya ini sakar Indonesia yang ada. Ini kan kepingin melibu titik adil rakyat. Nek kon mlebu titik adil kon selamat kabeh. Nek kon kepengin gak selamat ya gak usah diurus. Tapi nek kon kepengin selamat menciptakan dan menemukan titik adil untuk masa depan Indonesia, kondo boroson. Jadi supaya enggak berkepanjangan dengan ilustrasi, saya ingin bisa beliau tadi kan saya ajak naik itu untuk sholat dan siang. Berarti tak cicing ini. Saya ditanya oleh redaktur Maya di Jogja, Cak, untuk Ramadan ini apa yang paling substansial yang harus saya sebar kemana-mana sebagai redaktur? Aku ngomong Faliyat Al-Latof, karena ini orang kontemplasi. Jadi Anda harus masuk sampai tingkat yang terlembut yang Anda bisa capai. Iya ya, terlembut itu artinya kalau gak ngeluh mikro kan yuruh nano, kan gak ngeluh sel, kan yuruh proton, elektron, neutron, kan yuruh kuat, kan yuruh terus. Dan Anda akan menemukan di titik yang terkecil dari makhluk Allah itu, debu yang terkecil di dalamnya ada alam semesta yang ada kita di dalamnya. Jadi gede ciri itu jane, itu dinamika. Supaya kon yuruh cembung tak cekung lah, kadang cembung kadang cekung. Jadi awakmu kecil tak gede, awakmu itu dinamis di antara kecil dan besar, antara mikro dan makro. Jadi kau tuh melbu nang barang itu, ternyata kau tuh perlu awakmu di gunung. Ternyata orang seni ini, orang bintang-bintang di gunung. Jadi hidup itu hologram. Jangan percaya sama materialisme. Nuh ya. Nah, untuk itu misalnya gini, kalau tadi ada empat nafsu. Imam Ghazali. Nah, bagi. Kita kayak contoh ya, karena dituduhi kekurangan Imam Ghazali. Okay. Nafsu, akal, ya, roh, kalbu. Oke. Selama ini kalau nafsu itu biasanya diidentifikasikan ke siapa? Ke apa? Syahwat. Syahwat. Syahwat dan apa? Syahwat bukan nafsu. Ayo ya, bro. Nafsu betul, betul bukan nafsu. Akal bukan nafsu, hati kalau juga bukan nafsu. Allah yang meniup Nabi Adam 4 kali tiupan sehingga batuk yang saya sudah bilang itu wahing, wahing ya. Bisa ditanya rara sana dulu. Cerita ada penting itu bayang mau naik wahing itu di Nabi Adam. Tidak, nafsu itu bukan terletak di perutmu, tidak terletak di syahwatmu. Nafsu itu pendaran-pendaran dari petugas Allah yang namanya iblis yang mempengaruhi akalmu untuk tidak objektif, yang mempengaruhi hatimu untuk manipulasi dan untuk tidak jujur, mempengaruhi syahwatmu untuk gak cukup di omanan doli barang yang sosial, dan mempengaruhi perutmu untuk menggejak-gejak budaya kuliner. Untuk membuat Ramadan itu membantuk untuk menciptakan demand dan supply ekonomi Ramadan yang ternyata lebih tinggi daripada Ramadan. Tapi yang juga Pak Ujami yang kasih ini kan sebenarnya ibadah yang paling sepi. Nah kok tambah rumah anehnya nih. Nah kok wah anehnya nampak ya Allah. Ini poso dan ya Allah. Nah teman-teman sekalian, jadi kalau mau lebih mikro lagi, sahabatmu itu jangan disalahkan. Yang salah adalah kalau dia terserap oleh pengaruh-pengaruh energetik, magnetik untuk mendorong orang gitu loh. Jadi masih cukup situ itu berjum, tapi kok macam-macam. Belum, kok mana dingin dingin ini? Gimana? Kok mana saja ini buka internet semua kan mama? Cenut-cenut transgender kalau berdua sudah belum. Kalau jalan ya belum, kadang-kadang kering dulu buat lo. Pacul. Timun. Nah, oke. Jadi saya ini malam ini kita kan tidak mungkin sampai sampai pagi seperti biasanya karena Anda harus punya kesempatan untuk sahur ya. Mas Yoko nggak kosong jadi tantang itu saya tidak menolong teman-teman ya. Nah jadi sebenarnya sahur nggak salah, perut nggak salah, perut itu loh, perut pun tidak pernah salah. Yang salah itu adalah ada energi yang mempengaruhimu yang membuat perut harus memuat sesuatu lebih banyak dari sunahnya gitu loh. Bahkan perut tidak tidak bermakna kesehatan, perut bermakna keenakan. Lidahmu bukan detektor sehat atau tidak sehat. Kudune ilat karo cangkem itu fungsi utamanya adalah memelihara kesehatanmu. Jadi nek kon gak nek kon ku terancam oleh lara gula, ilatmu gak gelem gula. Gula. Jadi kon ndelok warungmu gak gelem di sini enak enggak. Kon gak nyangan karo jadi saya merasa lu duduk meripat dong, bagaukan kok kan gulis. Ya apa sih, woy kono anu berat, urang anu berat, itu gak apa. Woy kono, oh, itu kayak motomu kalau pikiranmu loh. Apa motor kalau pikiran naro-naro soal bagaukan? Seharusnya kamu tanya sama mulutmu dan lidahmu. Oh ini gak, ini sehat. Jadi tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhmu kecuali atas deteksi dalam mulutmu. Mungkin masih ingat ya? Gak selama ini kamu memperalat lidahmu, memperalat mulutmu untuk memenuhi nafsu tadi itu. Sembuhan di mana? Lihat ya, ini salah satu contoh. Nah, jadi nafsu itu tidak terletak di empat tadi, Pak Muzamil. Empat tadi itu tidak ada salahnya sama sekali, gak apa-apa. Tidak salah. Tidak salah. Cuma kurang detail. Kurang detail. Sebenarnya tidak ada. Jadi gini, sama dengan Anda saya ini kan dihapusi ono otak kanan, otak kiri, ono emotional question, ono intellectual question. Barang itu kan dihapusi X dan A. Iku mak inisial H dan A. Kira-kira itu orang ini orang menunggu. Tapi aku juga anggap iya seorang menunggu itu se. Jadi kan aku juga kumunan kok. Anggap bahasa Inggris, gue sih dilelak. Loh. Gak menunggu kan. Rohani, jasmani, intelektualitas, semua itu satu bulatan. Semua itu satu bulatan. Gak apa-apa sekali gitu. Emosional jadi dan di nang lo si garam dasar teremosi. Iya, tidak disikasih dari ini. Ya tapi tak apa apa itu untuk istilah itu izin saja. Tapi untuk terus itu sama dengan gila orang persen ini, orang setengah persen itu. Iku janjani gak aku dorong setengah persen. Iku macam doh. Niki ningalinnya pinter sak pinter. Iya orang persen mulu sih jawab dia. Kok terus dijahit 0% dari regulasi? Enggak, kalau kata titik utama harus gak usah kata, harus di tanggalan kok repot. Nah, kalau tanggalannya NO berarti di buah kalau sama tanggalan, jadi rata-rata menang ngerok hilal kok menyanyi Rio ya bendino ngerok hilal, gak jalan ngerok hilal berkata sebagian syukur dan gunung rasa. Apa menaik tu penglihatan jiwa terhadap satu Ramadan atau satu Syawal itu tidak mempengaruhi tanggal berikutnya, lucu naik. Terus saja populasan pun anjir menungso di dunia itu ya sebelum itu. Jadi itu satu saya kasih ilustrasi supaya mulai ke kopi ini itu nak isu untuk paket-paket sing rotok pragmatis untuk anda semua. Jadi tak urut dari iman solusian. Maaf ini tak menjelaskan. Gini aja, judulnya kesimpulan. Siam itu kan ini, kan siam Ramadan. Tapi begitu kau niat nawa itu saumal untuk siamul. Nawa itu siamul lah kan? Nawa itu saumal kodi. An ada ifarti syari Ramadan hadihi sanati fardun lillahi ta'ala lillahi ta'ala bentak kalau tadi sponsor akan menggantikan tapi apa-apa itu juga sebenarnya yang gagal itu siapun gue kalau menurut pengertian demir ini gampang nih. Ini juga ojo dianggap aku mesti bener loh rek. Di makna ada pedoman, tidak ada satu kata pun yang pasti benar di dalam jamaah, di dalam forumannya. Yang pasti benar itu Al-Qur'an, kata-kata Allah dan hadisnya Rasulullah. Tetapi tafsir kita dan pemahaman kita terhadap ayat dan hadis itu juga belum tentu benar. Jadi ojo, kamu bisa bedakno antara ini ayat dan karo pahammu. Kalau beda nih. Ya apa sih kan itu? Lah kok mau jasa beda no. Loh tapi kan jelas. Ini sih jelas utak kok. Karena baru mesti ngomongiku. Karena bisa jadi contoh yang serem kalau ada waktunya. Jadi yang ini mereka nek kon poso gak mangan gak ngombe subuh sampai maghrib itu jenenge siang. Baik Ramadan poso Senin Kamis atau poso Daud pokoknya itu siang. Nek sore itu apa? Song itu adalah pemaknaan dan aplikasi siang di segala bidang dan aktivitas hidup. Jadi misalnya salah satu poin sholat adalah imsak. Poin puasa adalah imsak. Imsak itu artinya adalah gandoli, mengendalikan. Nah, jarak menyekel apa itu jenisnya? Pekak. Lise, pelana. Ya. Lise okay. Itu jenis imsak. Jadi imsak itu diucapkan untuk memperingatkan rek diungkap imsak loh ya. Terus subuh sampai maghrib. Jadi imsak itu berlaku dari subuh sampai maghrib. Ketika imsak diberikan di masjid, kamu masih boleh minum. Betul nggak? Nah imsak itu begitu. Allahumma jadi imsak itu ket subuh sampai akhir mulai menei ngomong si orang 14 dino. Umumkan kepada masyarakat karena kadang-kadang orang lupa harus imsak. Enggak menei jam 11 awal nanti. Imsak. Jam sisi balik naik. Insya. Oh ya, jam telu. Itu nama-nama itu insya itu. Jadi pukul sebelas. Jadi insya itu sekarang terus. Jaga kira-kira di leboni gadar jalan lo apa? Masih murni-murni saja. Nama masjid bunga-bunga imsak jam cici awan jam kelawan. Padahal lah bener sih, lah bener sih. Yang mulanya tak usah teman-teman oleh salah. Imsak itu artinya adalah yo tapi juklatnya kosong itu imsak itu bener. Jadi mulanya jajal lo sejajal situ. Tapi iannya yang kumpul ya gak tau ngamuk. Ini sebenernya gak ada yang paling ngomong. Kalau nak kau kepingin naik jendel ya pak di warung-warung itu kan seribu cembalikok bano berangkut ngajar kamu lihat warung kincak-kincak ni, nak kincak mas? Nanti kau kepingin kau kincak? karena dia pikir imsak adalah 10 menit sebelum subuh. Jadi apa lagi? Nah, mulai hari ini saya sudah tahu imsak adalah prinsip puasa. Juklatnya yaitu menahan diri. Nah, imsak itu teknis administratif puasa dari subuh sampai maghrib. Saum bukan siap. Saum adalah ketika prinsip menahan diri mengendalikan kamu terapkan di dalam polsenigas, di dalam sidang kabinet, di dalam menentukan pembangunan kabupaten, pembangunan kelurahan, di bidang apa saja, termasuk di dalam keluarga. Konradi oleh papat, okelah Yesus ini. Tapi kon adalah ahli saum, ahli imsak. Gua si cimawa. Buat itu namanya imsak. Itu namanya terapan dari saum. Gitu loh. Kalau mau jamil itu kan terpaksa saum. Jadi dia itu sudah puas kelihatannya dengan satu istri, tapi tidak tahu kalau ceramah itu selalu itu artinya ada keinginan dia, jadi dia tidak berani. Jadi saya mengajak Pak Ali untuk itu, Pak, sebenarnya simple kok. Loh, kalau saum atau imsak atau siang itu tidak diterapkan di dalam policy kita mengolah bumi ini, mengolah kesejahteraan rakyat, ya hancur kita malam. Hancur. Kudu ana pembatasan-pembatasan sing jelas. Gitu loh. Upama warung-warung lawan-lawan di kontrol juga apa-apa, nak jadi kok sepakati asal kafe, sing di hotel yo yo, sing di dukung yo lah musik. Kayak rokok, hari ini saya setuju ada song rokok. Tapi ni ojo nak ngarang ngomong rokok, bubar no pabrik rokok. Bubar no dan bikin aturan melarang dalam tembakau. Ayo gak apa-apa. Juga aku gak lapor kalau sungguh. Ya Allah, ciptaanmu gemerlani. Wamakaru, wamakarullah. Wamakaru, wamakarullah. Wallahu khairul majin. Kulo mawon sing mek hamba niku mboten trimo. Mosok sampean trimo. Kulo dadi sampeyan ngarep. Robbana ma khalaqta hadza batila. Syukur yang sia-sia dari yang Allah ciptakan di bumi ini. Kalau manusia belum mengerti ketidaksia-siaannya, belum mengerti manfaatnya, jangan lantas barang itu dihilangkan. Kamu yang belum mengerti, kamu yang belum meneliti, jangan salahkan penciptanya. Nek wangi lagi temen, aku lapor temen. Aku wis menanam dengan masyarakat di setiap desa di Merapi itu, saya yang diminta untuk tanam pertama pohon kemenyan. Dan mereka agak takut, mungkin agak canung sing nandur, itu mungkin mesti dijepolin karung. Gitu ya. Akhirnya aku sendiri dikongkong, terus tak gaya prasasti. Pak, aku nandur menyan, terus marun saya, terus berdusa-dusa menyan sambre. Dan tidak ada yang ganggu, mergo tak kaya tulisan. Barang siapa merusak tanaman Allah. Akan mendapat laknatnya. Lambat atau cepat mulai. Mudah-mudahan para perusak tanaman ciptaan Allah akan dikejar-kejar oleh binatang buas di laut maupun di darat, di gunung maupun di datar. Akhirnya aman. Ada-ada bisa menjadi macan. Bisa menjadi macan. Sampai yang dia bacaranya akan menjadi macan. Nggak sih paling kapan udah dikere. Banyak pasal kocor. Ya, saya punya nanti nggak sih. Jadi seperti lagi. Siang dong udah ya. Dan itu ya. Jadi sekarang, beliau tadi sudah mengatakan alangkah tidak adilnya engkau menangani tambang minyak dan gas, tapi kamu tidak pernah menghitung atau memperhitungkan pemiliknya sebagai pertimbangan utama, kan belum ya? Maka saya ajak dia, kalau beliau terbuka untuk itu, masih akan hasil untuk 5% itu jaya, karena gak usah 100%, gak 1% itu karena menurut, ganti. Mujizat itu sudah karuan-karuan. Bagi saya, Anda ini duduk di sini sampai jam 3 pagi itu mujizat. Kurang apa? Mujizat tidak mungkin terjadi di mana-mana. Ini mujizat. Ya apa? Apa itu apa namanya? Ajaib tak ya sampai ini? Ajaib. Ini apa lho kok, gelem-gelem nih, ada-ada, ada bensin dewe, pelaku dewe. Ini pilihnya gak oleh apa-apa. Lho lho, ya gak bayar barang, gak murah, gak. Jangan mau berkumpul seperti ini, jangan. Pali ini sama sekali tidak karena saya. Saya datang ke sini setelah berapa bulan? Kan bulan kemarin saya tidak datang. Apakah kalau saya tidak datang, Anda terus pulang? Tidak. Mereka tetap sampai jam 3. Jangan disangka di Ma'iyah ada penabian siapa-siapa. Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita katakanlah sallallahu alaihi wasallam. Lata uzza kita Muhammad dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok lata uzza ngene lho rek. Jeneng tok ae kok dadi. Lata itu artinya tokoh-tokoh yang pernah ada yang kamu teladani. Misalnya Gajah Mada. Ya, pameran di Gunung-Guru misalnya ini ya, Umar bin Khattab itu lata disebut lata dalam idiom Arab. Salahnya adalah kemudian tidak hanya diidolakan tapi dituhankan, itu ada salahnya yang unikku. Nek Uzza adalah tokoh-tokoh idiom wah kisah triok ini dari lereng Gunung Lawu itu yang belum ada diidealisasikan maka disebut Uzza. Nah, khusus untuk soal ini saya ingin mengingatkan apa namanya tadi sudah siang salam sudah sebentar saya ini Ramadan ini saya tanya sama Anda, kalau Anda nonton TV Anda lihat kiri kanan Anda lihat kesibukan gaduhnya tadi itu, saya tanya fokusnya masyarakat Islam ini Ramadannya apa puasanya? Ramadan. Tahu apa sih nak konvoi pun? Ya apa? Ramadannya itu dibanding puasanya mana isi mana wadahnya? Sekarang kan yang ditanya ini Ramadan bukan puasa. Selamat datang Ramadan. Aku sudah lama merindukan. Apakah engkau akan meninggalkan gua ya Ramadan? Kenapa tidak engkau ramadankan seluruh hari-harimu sepanjang hidupmu? Kenapa tidak engkau ramadankan hatimu dan akal fikiranmu? Kenapa engkau tidak ramadankan harta bendamu? Artinya Ramadan berlaku di dalam hidupmu sepanjang masa. Karena di dalam konteks Ramadan itu engkau sadar untuk saum, sadar untuk siang. Lalu betulnya tapi gak aneh orang paham kok Ramadan kan ngerti apa, gak bisa mikir Ramadan kan ngerti apa, Ramadan ini bulan kok gak bisa mikir deh. Mulanya tak variatara kok memiliki tradisi kelembutan untuk memahami konteks-konteks, untuk memahami simbol-simbol, untuk memahami amsal-amsal. Allah mengatakan, aku itu selalu memberi perumpamaan, dan aku tidak malu memberi perumpamaan menggunakan nyamuk atau segala sesuatu yang mungkin kalian anggap lebih rendah dari nyamuk. Selalu baca ayat Inna Allah la yastahyi an yadhriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Allah. Gula itu noh. Ma'rufun kerana

maka kamu siap untuk sholat. Nah aku kecil itu langsung disolmi dari pusat. Nih ini gak boleh, ngomong gak boleh. Sekolah gak tahu tanah. Kasih dia terus mulai guru. Terus kelah ngoro, aku mencorot ke bangku, tak terlorong gak sedih. Aku pokoknya dosen terus. Dari setiap sekolah saya gak pernah. Gak pernah. Terus pokoknya gak tahu beres aku sekolah. Di setiap sekolah selalu itu. Jadi aku gak oleh. Aku di poso sekolah. Poso moco, gak bisa moco sampai saya kira. Di Joko data-data kecil-kecil saya butuhkan tahun biro itu ya. Jadi jumlah biro itu saya moco. Tapi nek, nek ilmu gak bisa moco, gak bisa buka gak gelap. Gak kuat aku moco, sebab aku moco saya kalimat dikini muncul saya buku. Ya pokoknya terima. Turu belum itu. Dan aku turu gak tahu turu, aku gak oleh turu. Dan aku nak ada turu itu, sesuatu tak atur kan. Pikir ram pikiran kalah kaum lah. Kau tak kayak CRB. Kamu kamu ya orang soal fix. Nih pakai tema DEW satu turu. Engkau jam lalu bumi DEW. Kuda tak berani. Ini pun tadi ya sih. Saya makanya saya tidak pernah lelah berpikir karena saya tidak ikut berpikir. Itu enggak. Yang berpikir adalah akal saya. Loh, ini kan itu retorika jujur teman-teman. Anda tahu, oke. Ya Allah. Gak tahu, oke. Kayaknya ini kita jam terlalu esok tambah sehat, tambah enak, jam soal. Karena yang bekerja pikiran malam mereka turun pojok tidak produktif. Pesenonan hatimu, pesenonan pikiranmu. Terus kalau engkau pakai jam setengah apa tani ya, gitu. Engkau tani kan? Sabran itu waktu umur petang tahun, itu pamer nangat. Mendaki panas, karena. Lihat ya, lihat ya, lihat ya. Ini jam umur petang tahun, petang bulan. Lihat ya, Pak. Aku niat bangun jam 4, lihat aja jam 4, tapi bangun apa? Pokoknya aku pesan ke jalan, ini sabar. Ojo tarik kayak anggon berani. Iya, sabran aja. Iya, iya, umur tangga. Temen bang, jam 4 tapi pencolok, tangi jadi. Tentang itu mau bisa, udah pesan aja. Pesan kepada siapa itu? Nah, kalau Anda tidak punya tradisi kelembutan, Anda tidak asik hidupnya. Bukan saya ngasih kalau kamu biasanya ngasih. Kenalilah siapa saja petugas-petugas di dalam dirimu, di luar dirimu. Baca itu bahasa namanya malaikat usinarokon piro bendino bendino. Aktivasikan di dalam rohanimu, jiwamu, akal sehatmu dan sebagainya. Malaikat diaktivasi atau tidak aktivasi? Tingtun. Apa jenisnya? Trial application aja. Pancis, pancis, pancis. Ya, jadi diaktifasikan dan disopo malaikatmu disopo ya apa kan itu sindik gini nyarep disopo kan semakin disopo sepiliar-liarnya wah itu enak kan disopo liar gak bisa ngopo aku akhirnya malaikatmu kata kamu pindah dia kan gak bisa ngopo aku sampai kabur kan kok ini sesuatu yang gini gak bisa ngopo sebelum kalau kamu yang ngopo. Caranya apa-apa ya disopo turunan. Isu-isu assalamualaikum, jangan cek kok buat muka. Bangku nangkau pengomong. Walaupun jarak ada. Nega ya wes dalam hatimu dengan kesadaranmu menyapa dalam hati. Anda pikir malaikat itu material, dia bisa menjelma material, tapi dia bukan materi. Sehingga ketika engkau menyapanya, itu cukup dengan kelentekeng artimu, gue bisa nyopo dan dia paham. Karena dia bisa membaca yang tampak maupun yang tidak tampak, dan bisa mendengar yang terdengar maupun yang tidak diperdengarkan. Jadi aktivasikan, jaya asik turunmu ya. Oke, Pak Suto, ini saya sudah cukup banyak, meskipun masih banyak. Apa namanya? Aku ini mudah-mudahan juga menjadi bahan atau metodologi sehari-hari Anda. Aku takon, kalau itu muslim tak kafir. Upama tak kalau ini orang tak orang muslim. Nak berjurah jurah siapa yang tak tentu. Tadi malam tak faham cerita mengenai rizki. Jadi ada perbedaan pendapat antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Imam Maliki mengatakan rizki itu datang tidak harus ada sebabnya. Tekol maka ya iso. Karena Imam Syafi'i berbeda, dia lebih rasional. Ya harus ada sebabnya, harus ada usahanya, harus ada igonya, jihadnya, supaya dapat rizki. Mereka berbeda pendapat. Sampai akhirnya Imam Syafi'i penasaran, dia datangi gurunya, yaitu Imam Maliki. Itu dalam perjalanan itu dia berjumpa dengan seorang tua yang mabut barang wabot, deyek-deyek kait kirang langkah leren ambuan anggut menekat ambuan menek leren menek. Jadi Imam Syafi'i kondok, pak ya nopo nek kulo nopo sedih nyewangi sampean kulo ajak barang ini. Oh dia mabut wabot, akhirnya diangkut kalau Imam Syafi'i gitu diperonang omah. Nah karena orang tua itu matur nuwun, akhirnya dijalani kurma telu dibungkus mau ya lagi kurma kan terbeda kan pasti dia kurma aku taru bungkus lagi jadi kurma telu. Nah Imam Syafi'i terus berbinar-binar ini akan saya pakai sebagai bukti kepada guru atau Imam Maliki bahwa rizki itu harus ada sebabnya. Karena saya menolong orang tua itu maka sudah berizki tiga kurma. Menurut datanglah singkat datang beliau ke Imam Maliki. Imam, ini bukti bahwa rizki itu datang melalui sebab. Tadi saya menolong seseorang maka saya mendapat rizki tiga kurma. Mana datang Imam Maliki. Ini buktinya. Terus kalau Imam Maliki dipanah. Seluruh dipanah kaget. Tapi ini bukti bahwa rizki itu ini saya pengen sopa singkat anda pengen. Mesti ada-ada ini kok terbelah-belah. Ada yang mengidentifikasi dirinya menjadi Imam Syafi'i, ada yang ya apa caranya saya bisa oleh rezeki kepada Imam Syafi'i tidak apa-apa tidak Imam Syafi'i. Oke, jadi ini hal-hal kecil tapi itu saya bisa mempercaya apa namanya cara pandang Anda sehari-hari. Jadi ini ada hal terakhir sebelum mungkin kita tanya jawab jam 7 berapa duit tadi yang saya tanya kamu kafir apa muslim. Sahabat orangnya tidak tentu dari orang itu. Karena ini Pak Muzamil akan saya mohon dengan sangat. Kafir itu tidak bisa berdiri sendiri, muslim tidak bisa berdiri sendiri. Karena kafir itu kan menentang atau menutupi sesuatu kebenaran misalnya. Dari kata petani, yang petani itu penggalan menutupi lemak yang bertandukan. Dia disebut kafirin. Tuh. Nah muslim adalah mengakui, memperjelas kebenaran itu. Nah, untuk jadi kafir, si petani kan harus ada sawahnya dan tanahnya. Jadi dia tidak bisa tiba-tiba menjadi kafir dengan dirinya sendiri. Jadi kalau saya bilang saya muslim, itu maksudnya saya Islam kepada Allah, tapi saya kafir kepada yang bukan Allah. Saya tidak akan menuhankan yang selain Allah. Kalau saya menuhankan yang selain Allah, berarti saya kafir terhadap Allah dan saya muslim kepada yang selain Allah. Jadi tidak ada kafir tanpa konteks. Begitu juga tidak ada muslim tanpa konteks. Jadi gak bisa pengarahan, oh kok kafir? Aku sakit takut. Kafir itu adalah Anda tidak mengakui. Misalnya ini, itu undi-undi kok ini misalnya. Gak, itu undi-undi ini iki ya. Berarti kamu kafir terhadap yang orang sebut undi-undi. Padahal itu undi-undi menurut kamu. Kalau kafir terhadap undi-undi. Itu undi-undi bisa kamu ganti Jokowi. Nah sekarang tinggal kamu menentukan kamu kafir atau muslim kepada sesuatu hal. Boleh pemerintah, boleh BUMN, boleh gubernur, boleh lurah, boleh produk-produk, kan gitu. Nah itu kebebasanmu. Saya tidak akan mengarahkan masalah di sini tidak ada ajaran, tidak ada mobilisasi. Di sini semua merdeka. Gitu ya. Dan mereka tidak boleh ngikutin hidup saya sudah terakhir ini. Jadi ngerti ya, kayak itu maksudnya. Terhadap apa sih? Aku bersyahadat kepada Allah dan jangan bermimpi yang selain Allah aku syahadati. Dan jangan ada siapapun yang membuat yang memaksa aku untuk taat kepadamu selain Allah dan Rasulullah. Mohonlah. Jangan tidur lagi. Terus itu gue gak lupa cuman. Ngocok-ngocok. Gak aja kalau ngalah. Gak hati ya. Ya, tapi jelas ya mas. Jadi saya menjadi orang Indonesia, saya bersedekah kepada Indonesia, saya bikin begini ini tanpa meminta apa-apa, dan ini di banyak tempat, ini sudah 10 tahun ya, 9 tahun, di Jombang sudah 24 tahun, di Jakarta sudah 18 tahun, di Jogja 19 tahun, saya tidak minta apa-apa, saya cinta Indonesia dan saya bersedekah kepada Indonesia. Saya sangat mengakui Indonesia, saya mengakui tanah airnya dan saya mengakui rakyatnya. Tapi jangan pemerintahnya memaksa aku mengakuinya. Aku cinta kepada ibuku, ibu pertiwi, tanah, migas, gunung, hutan, aku cinta. Tapi kepada bapakku, yang namanya pemerintah, enggak sih. Ini cuma baca puisi ada. Agaknya terakhir yang ini. Buah apa yang baunya paling daerah? Buah apa? Jadi kemarin di Jogja ada, kalau Anda nanti mau kita bawa ke sini, ya ada. Kue dramatic reading, kumpulan dari semua teater-teater Jogja, terutamanya Gendel Teater, Teater Dinasti, Teater Alam, Salahuddin, semua kumpul membawakan karya sahabat saya Mas Simon Hadi dan Mas Bajar Suwarno, judulnya Mencari Buah Simaragama. Di seluruh dunia ini yang orang menghindari buah simaragama. Buah simaragama itu kan melihat berarti ini tak kanan tempat mata, ini tak kapan itu mata, ini loh. Ini enggak malah mencari buah simaragama, ini buah simaragama ini tak kentale. Dramanya itu seperti itu. Artinya kita sudah jelas sikapnya. Kita berpihak dan lebih dekat kepada ibu. Engkau yang berkumpul di makna kita sampaikan adalah orang-orang yang mencintai ibu pertiwi, mencintai tanah air, mencintai rakyat. Tapi kamu pusing dan kamu banyak pertanyaan yang perlu kamu mau berjuang malam pertama. Saya tidak memberi perintah. Aku lebih dunia ini membawa tak salah kata. Bener ya? Oke, ada yang mana gak omongan saya ini? Ada yang mau ngerti, apa adanya? Semua orang punya kesalahan. Dan saya boleh menuntung kesalahan. Sebagaimana saya juga menuntung kesalahan itu sendiri. Itu yang saya lihat. Jadi Bapak Ibu tadi ngerti ya. Anda berkumpul di sini karena Anda lebih dekat kepada Ibu daripada kepada Bapak. Alhamdulillah ini orang yang bagian dari Bapak. Datang ke sini karena dia ingin ada di tengah-tengah titik keadilan ini tuh ya. Tapi mana yang di muat deh? JTV, TV Songo, di YouTube, di bawah sekarang bapak kita di YouTube. Songo ini. Kita ada di tengah. Tapi saya bilang tidak ada masalah dengan itu semua. Tidak usah melihat sudah punya kesiapan-kesiapan. Tidak ada masalah. Ya, ya. Oke. Nanti terakhir Pak Suma saya akan setelah mungkin saya jawab sedikit, saya tetap akan punya pesan-pesan kepada Anda. Tapi saya kembalikan kepada Pak Suma. Oke, nonton itu luar biasa takut puisinya. Bisa orang-orang yang jawab pengok yang lalu. Insya Allah. Tepuk nasur. Kasamin, ini kita berada mungkin dalam depan ada saya dari paper-nya IPS atau UPN atau UNESAR sudah datang ke sini. Boleh, boleh. Mau langsung menghubungi Mas Ferry. Untuk kreasi ya, tidak ada misi lagi ya. Tidak hanya bersumbangkan kreasimu termasuk ini betul. Tidak ada buka. Hari ini sebenarnya melatih. Ya. Mas Hatta, Mas Hari, monggo dan teman-teman sekaligus teman-teman pembiat bisa memikirkan mengenai terima kasih pada JPP yang katanya luar biasa dan terus dengan kita mohon JPP maupun Mas Bruno sukses untuk ini aktif juga di dalam menyampaikan seluruh panggung ini sehingga tidak sepotong-sepotong juga tidak ada apa-apa yang yes, nanti BSD harus dalami ini dan kita minta teman-teman untuk menyampaikan pikiran-pikiran. Oh, tas. Oh, eh, mau langsung.